Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masuk ke atau masih di pembahasan pembatal yang ketiga, yaitu yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Ya, di sini ada penjelasan dari Syekh bin Baz wal Maqsud. Ini ya. Fadal dibaca sini. Ya, refli dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala Syekh rahimahullah wal maqsud annahu sallallahu alaihi wasallam dhaba ila ahli diyanati min al-yahudi bi baiti madrasihim. Ini sepertinya salah cetak, bukan madarasihim tapi madarisihim. Sepertinya salah cetak. Allahu a'lam ya. Dugaan kuat saya ini salah cetak. Karena kalau makna madarid ya, madaros, ini saya enggak tahu artinya apa. Tapi ini golabatudoni ini adalah madaris, jamak dari madrasah. Bukan madaros. Dan yang panjang madaris ini. Madaris ini dugaan kuat saya aja ya. Ini keliru sepertinya, salah cetak. Ya, bagi antum nanti yang mau ngecek, coba nanti dicek di kamus. Ya, karena saya enggak tahu apa arti madaros dan maknanya lebih nyambung madaris. Ya, fi baiti madarisihim. Nah. Baik, terus lanjut. Aslimu taslamu wa karraha aslim taslam gitu. Mana? Oh, iya. Aslimu taslam. Nah, terus wa karraha alaihim wa kadzalika ba'atha bi kitabihi ila Herakli Herakla. Herakla yad'uhu ila al-islami wa yukhbiruhu annahu in mana'a fa inna alaihi ithm alladhina imtana'u min al-islami bisabab imtina'ihi minhu. Faqad rawa al-Bukhari wa Muslim aslim taslam wa aslim yu'tika Allahu ajraka marrataini fa in tawallaita fa inna 'alayka ithm al-arisiyyin. Arisiyyin Rum itu yang disebut sekarang Aruba. Eropa. Baik. Ini dulu maksudnya adalah ini lanjutan dari yang lalu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam zahaba ila ahli diyanah. Beliau pergi ke berbagai pemeluk agama batil dari kalangan Yahudi. Fi baiti madarisihim. Ini di rumah ibadah mereka. Di rumah-rumah ibadah mereka. Pada ahli Islam ya, di madrasah mereka. Maka Nabi SAW mengajak mereka, mendakwahkan mereka kepada Islam. Wa qala lahum aslimu taslamu. Nabi SAW bersabda, masuk Islamlah kalian. Maka kalian akan selamat dari adab. Wa qarraraha alaihim. Nabi mengulangi kalimat dakwah tersebut kepada mereka. Wa kadzalika ba'atha fi kitabih ila Herakla. Nabi pun juga mengirim surat beliau kepada Raja Heraklius, Raja Romawi. Yad'uhu ilal Islam. Nabi mengajak Heraklius untuk masuk Islam. Wa yukhbiruhu. Nabi mengabarkan kepada beliau. Annahu inim tana'a. Bahwa kalau Heraklius ini enggak mau masuk Islam. Fa inna alaihi isman ladina imtana'u minal Islam. Maka dia mendapatkan dosa orang-orang yang enggak mau masuk Islam dari kaumnya. Kenapa? Bisababim tina'ihi anhu. Karena dia enggak mau masuk Islam. Sebab dia enggak mau masuk Islam. Jadi kalau Raja Herakles ini mau masuk Islam, dia dapat pahala juga nanti kalau ada anak buahnya, prajuritnya, rakyatnya masuk Islam. Tapi kalau dia enggak mau masuk Islam, maka prajuritnya enggak lebih-lebih lagi enggak mau. Begitu. Rajanya aja enggak mau. Nah, kalau begitu ketika dia enggak mau masuk Islam, maka si Heraklius ini pun menanggung dosa kekafiran para prajuritnya, para rakyatnya. Ya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan Nabi SAW bersabda dalam suratnya, masuk Islamlah engkau, taslam, kau akan selamat. Aslim, masuk Islamlah engkau, yu'tika Allahu ajraka marratain. Allah akan memberikan pada kau pahala double, dua kali lipat. Pahala dia masuk Islam dan pahala pengikutnya yang nanti masuk Islam disebabkan ikut-ikutan dia. Fa in tawallaita, tapi kalau kamu berpaling enggak mau masuk Islam, fa inna 'alaika ismal arisiyin. Maka kau mendapatkan dosa orang-orang Romawi yang tetap enggak mau masuk Islam karena engkau. Ya. Terus lanjut. Lama tawallau wa rafadu ad-dukhula fil islami qatalahum sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhu. Baik. Terus fardhu alaihim jizyata. Baik. Maka ketika Raja Heraklius dan pasukan Romawinya enggak mau masuk Islam, warafadu, mereka merafad. Mereka menolak untuk masuk Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu ajma'in memerangi mereka. Wa farada 'alaihim al-jizyah, dan mewajibkan jizyah upeti kepada mereka. Terus lanjut. Kenapa mereka diperangi kemudian disuruh bayar jizyah upeti? Lita'kid dolalihim, untuk semakin menegaskan kesesatan mereka. Makanya kafir zimmi itu, kafir zimmi, kafir minoritas yang hidup di tengah kaum muslimin itu harus bayar jizyah, bayar upeti. Bukan pajak, tapi upeti. Ya. Mereka mesti bayar jizyah. Dan keberadaan mereka di negeri kaum muslimin dipersempit. Kalau kaum muslimin berkendara, mereka mesti jalan kaki. Kalau ketemu kaum muslimin di jalanan, kaum muslimin mesti mepet dia. Dan mereka enggak boleh menampakkan syiar-syiar agamanya. Ini kafir zimmi yang dijelaskan oleh fuqaha. Adapun kafir yang hidup di tengah kita, enggak kayak begitu, mereka enggak bayar jizyah. Mereka pun jangankan tidak menampakkan agama, berani mengusung Islam. Dalam kehidupan nyata dan dunia maya, di sosmed mereka berani mengejek Islam, mengejek kaum muslimin sebagai kadrun, meledek kaum muslimin. Setiap nampak simbol Islam dari kaum muslimin, maka mereka langsung mengintimidasi, dicap ini bukan negara Arab. Maka mereka kafir harbi. Mereka kafir harbi, mayoritas mereka itu. Kalau zimmi, kalau ada yang bilang zimmi, dudukkan pada perkara fikih. Kalau mereka zimmi, ta'rif, ayo sebutkan. Had lana ta'rif zimmi, coba berikan kepada kami apa itu zimmi. Ya, definisi itu. Ah, hal wafaqathum, apakah definisi zimmi selaras dengan kafir yang ada di kita? Ya. Selaras enggak? In lam tuwafiq fa innahum zimmiyun. Kalau enggak cocok maka mereka zimmi, apa? Harbi. Mereka kafir harbi. Namun karena kelemahan kita, kita enggak bisa berbuat lebih banyak terhadap kafir-kafir harbi ini. Kita enggak bisa membunuh mereka. Kaum muslimin tertahan, bersabar. Ya barakallahu fikum. Ya. Maka diberikannya upeti, dan bayar upetinya enggak sekedar bayar. Wahum shahirun. Dan mereka mesti dalam keadaan hina bayarnya. Bayarnya enggak songong. Enggak boleh bayarnya dengan bayar upetinya, sudah bayar upeti, bayar jizyah, mesti dalam keadaan hina lagi. Dalam keadaan hina lagi. Merendah. Ini untuk menegaskan kesesatan mereka, bahwa mereka ada di atas agama kebatilan setelah agama mereka dihapus dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, amara Allahu muslima ayyas Allahu fi kulli yawmin wa fi kulli salatin wa fi kulli rak'atin ayyahdiyahu siratal mustaqim as-sahiha al-mutaqabbila. Al-mutaqabbala. Al-mutaqabbala. Wahuwa al-islamu. Baik. Maka Allah memerintahkan muslim, seorang muslim, ayas Allah untuk berdoa meminta kepada Allah dalam setiap hari. Bikuli sholatin di setiap sholat, bikuli rokatin di setiap rokaat. Ayahdiyahu siratal mustaqimah. Agar dia, agar Allah memberikannya petunjuk kepada jalan yang lurus, yang sahih, yang mutakabbal, yang diterima, yang Islam. Terus. Wa an yujannibahu. Baik. Dan agar Allah menjauhkan dia dari tariq al-maghdub alaihim, dari orang-orang yang Allah murkai, yang mereka dimurkai, yaitu orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka. Terus alladzina ya'lamuna annahum 'ala batilin wa yusirruna 'alaihi. Baik. Yaitu orang Yahudi dan semisal mereka yang mereka tahu, ya'lamuna annahum 'ala batilin, mereka berada di atas kebatilan. Yusirun, namun mereka tetap berada di atas kebatilan tersebut. Zaki, baca Zaki. Dan agar Allah menjauhkan mereka dari jalan orang-orang yang sesat, alladzina yata'abbaduna bighairi ilmin, yang beribadah tanpa ilmu. Ala ya wa yasmun annahum ala tariqi hudan, dan mereka menyangka bahwasanya mereka di atas petunjuk. Ya, terus wa hum ala tariqi dalalatin, padahal mereka berada di atas jalan kesesatan. Ya, umun nasara wa man syabahum minal umamil ukhra allati tad'abbadu 'ala dhalalin wa jahlin. Baik, yaitu mereka adalah Nasrani dan yang semisal dengan mereka dari umat-umat yang lainnya, yang mereka beribadah kepada Allah di atas kesesatan dan kebodohan tanpa ilmu. Dan mereka biasanya bersemangat beribadah tanpa ini. Orang Nasrani sampai enggak nikah. Nauzubillah. Terus lanjut. Kullu dzalika liya'lama al-muslimu 'ilma yaqin anna kulla diyanati ghairi al-islami fa hiya batilatun. Baik, ini semua kenapa? Ya. Allah perintahkan mereka berdoa seperti ini agar seorang muslim tahu ilmu yakinin dengan ilmu keyakinan. Anakula dia nanti ghairi al-islam, bahwa semua agama-agama selain Islam, maka agama mereka batil. Wa may yabtaghi ghairi al-islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam dan diterima agamanya, dan di akhirat menjadi orang yang rugi. Terus wa anna kulla man yata'abbadu lillahi ala ghairi islami fa huwa dhalul. Baik, dan siapa saja, semua siapa saja yang beribadah pada Allah tanpa ala ghairi Islam, tapi beribadahnya bukan pada agama Islam, di atas agama Islam, di atas agama Nasrani, Yahudi, walau beribadah kepada Allah, maka dia sesat kafir. Terus baik, waman lam ya'taqid bidzalika, siapa yang tidak meyakini demikian, baca itu putnotnya. Man lam ya'taqid kufra kufari min al-yahudi wan nasara wal musyrikin wal murtaddin. Baik, siapa yang tidak meyakini demikian, yaitu di putnot sebutkan, yaitu yang tidak meyakini kekafiran orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani, musyrikin dan murtaddin. Terus siapa yang tidak meyakini kekafiran mereka? Lanjut. Falaisa minal muslimin, kata Syekh bin Baz, maka dia bukan muslim. Terus wal adillatu fi hadzal babi katsiratun min al-kitab wa sunnah. Baik, dan dalil-dalil mengenai hal ini sangat banyak dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, karena dia tidak mengimani apa yang Allah nyatakan. Inna ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Allah telah tegaskan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab musyrikin, ahli kitab Yahudi Nasrani, musyrikin. Allah sebutkan ini kafir. Dia katakan gua enggak kafir. Berarti dia takzib, mendustakan ayat Allah. Ya, mendustakan ayat Allah, bahkan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma la yu'minu bi wal ladzi ji'tu bih." ila kana min ashabinar. Tidak ada seorang pun yang mendengar namaku. Ini hujah nih tertegak dengan diutusnya Rasulullah SAW. Baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan tidak kemudian dia tidak beriman kepadaku dan risalah yang aku bawa, kerasulan yang aku bawa, dia enggak beriman. Siapa dia, Yahudi, Nasrani? Maka dia adalah penduduk neraka. Enggak diimani. Kata mereka, Yahudi Nasrani, kalau mereka berbuat baik sebagaimana Bunda Teresa masuk Islam, maka mereka masuk surga juga. Masa iya pendeta yang baik hati masuk neraka? Subhanallah. Ini berarti mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis. Ini letak kekufuran mereka ini, ya, kafir mereka ini. Terus lanjut. Waqala walladhi ya'lamu al-kafira wa ma 'alayhi min batilin thumma la yukaffiruhu aw yashukku fi kufrihi ma'nahu annahu mukadzibun lillahi wa li rasulihi wa ya mu'minin bima hakama Allahu 'alayhim min al-kufri. Baik. Dan kata Syekh bin Baz, siapa yang mengetahui kekafiran? Siapa yang mengetahui orang kafir dan kebatilan yang ada di orang kafir tersebut? Kelantas kemudian dia tidak mengkafirkan si kafir tadi. Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, Murtadin, Konghucu, aliran Kejawen, dia enggak kafirkan. Atau dia ragu terhadap kekafirannya. Maka ini maknanya berarti dia mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah SAW. Maka dia tidak beriman kepada apa yang Allah tegaskan, putuskan, hukumi kepada mereka, kekafiran mereka. Ya, terus lanjut. Al-Yahudi wa Nasara fahum kuffarun binasil Qur'ani wa nasil sunnati. Baik, semisal Yahudi, Nasrani, mereka kafir berdasarkan ketetapan Al-Quran, ketetapan sunnah. Lanjut. Falwajibu ala al-mukallafina minal muslimina i'tiqadu kufrihim wa dhalalihim. Baik, maka wajib bagi setiap mukallaf, siapa hamba saja yang berakal, sudah balik dari kalangan kaum muslimin, mesti meyakini kekafiran mereka dan kesesatan mereka. Ya. Ini ajarin anak-anak kita. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, ajarin anak-anak sebelum ajarin mereka Al-Qur'an, ajarin kalimat tauhid. Kalimat tauhid, makna tauhid la ilaha illallah, terkandung di dalamnya nafi isbat. Kita jelaskan pada mereka, Nasrani, Kristen itu kafir. Yahudi itu kafir, Hindu Buddha kafir, Konghucu kafir. Oh, dari kecil sudah diajarin perpecahan. Itu kata mereka. Kalau dikata perpecahannya memang iya, enggak bisa bersatu. Enggak bakal bisa bersatu. Ya, barakallahu fikum. Dari kecil sudah diajarin radikalis. Sakarepmu. Terserah kamu deh mau ngomong apa, radikalis. Ini akidah ya. Gak bisa ditawar-tawar. Ya, terus. Lanjut. Wa man lam yukaffirhum aw shakka fi kufrihim yakunu mislahu. Nah, siapa yang tidak mengkafirkan mereka atau ragu terhadap kekafiran mereka, maka dia seperti mereka. Ini yang lebih parah lagi, yang membenarkan agama mereka. Makanya kata Syekh mengenai pasal ketiga ini, atau pembatal ketiga ini, tiga poin. Man lam yukafir musyrikin, siapa yang tidak mengkafir musyrik, au syakka fi kufrihim, ragu terhadap kekafiran mereka, ragu. Yang ketiga, au shahha madzhabahum, atau membenarkan agama mereka. Ini yang lebih parah lagi ini. Ya. Kafirnya lebih kuadrat dibanding yang ragu atau tidak mengkafirkan mereka. Semua agama benar. Oh, ini lebih kafir dibanding yang tidak mengkafirkan Yahudi, Nasrani. Ya Nabilah. Ya, mereka kafir iya. Tapi mereka iya kafir mau siapapun mereka udah. Ya. Ya, paham antum? Ya. Tapi. Ya. Giliran antum. Ini Kismatun Diza nih. Giliran antum menetapkan Bapak Rasulullah di neraka kafir. Sampai sebagian orang marah, tega kamu menyatakan Bapak Rasulullah kafir. Ini ada dalilnya. Nah, giliran-giliran si ini si itu kenal juga enggak. Oh, masa dia kafir? Masyaallah. Masa ghairu akil? Guru Said, guru akhir masa kafir. Subhanallah. Kenal juga enggak. Kalau memang sudah kufur, ya kufur. Barakallahu fikum. Lanjut. Karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Ah, berarti dia ragu terhadap kabar yang Allah kabarkan dan Rasul kabarkan. Terus lanjut sini, ya, Syekh Abdul Rahman Abdal. Kalau Syekh rahimahullah taala, amma man taraka sholata wa lam yajhad wujubaha fa hadha fi khilaf baina ulama'i minhum min man kafarahu wa huwa sawab wa qala akharuna min ahli al-'ilm innahu la yutaf la innahu la yukaffar la yakfur innahu la yakfur bidzalik. Baik. Amma man taraka shalat, adapun orang yang meninggalkan salat, walam yajhad wujubaha, namun tidak menolak, menentang kewajiban salat. Ya. Maka ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antara ulama ada yang mengkafirkannya, inilah yang benar kata Syekh Ibnu Baz. Ini di pembatal kedua atau di pembatal pertama telah Syekh Ibnu Baz sebutkan panjang lebar. Sanggahan bagi orang-orang yang tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat. Ya. Wa qala akharun min ahli al-ilm. Namun para ulama yang lainnya menyatakan orang yang tidak sholat tapi tetap meyakini sholat itu wajib tidak kafir karena perbuatannya tadi. Terus karena orang ini tidak menentang kewajibannya, kewajiban sholat. Lanjut. Nah, dia hanya bermaksiat kafir tapi kufran duna kufrin, kafir asghar. Terus wasyirkan duna syirkin. Nah, syirik asghar, syirkan duna syirkin. Itu syirik asghar. Terus lakin la yakunu kafiran kufran akbar. Namun tidak sampai kafir akbar yang murtad keluar dari Islam. Lanjut. Qalahu jam'un. Jam'un. Qalahu jam'un min ahli al-'ilm. Inilah yang dikatakan sekumpulan oleh para ulama. Terus wa man syakka fi kufri hadza la yakunu kafiran. Nah, siapa yang ragu terhadap kekufuran orang semisal ini, itu yang enggak sholat, maka dia enggak kafir. Misalkan saya berpendapat orang si fulan enggak sholat kafir. Pak Tony berpendapat enggak kafir. Si fulan menurut saya kafir, Pak Tony menurutnya enggak kafir. Ini orang enggak sholat. Apakah saya mengkafirkan Pak Tony karena tidak mengkafirkan orang kafir? Tidak. Jadi kaidah ketiga ini pada permasalahan yang disepakati oleh para ulama sebagai pembatal keislaman. Paham sini ya? Baik, lanjut. Li'annahu mahal ijtihadi baina ahli al-'ilm. Baik, karena permasalahan orang yang meninggalkan sholat kafir atau tidak, ini permasalahan ini ijtihadiyah di kalangan para ulama. Terus faman ra'a bil adillati syar'iyyati annahu kafirun wajaba 'alaihi takfiruhu. Baik, maka barang siapa yang sudah melihat ya dalil-dalil syar'i bahwa orang yang enggak sholat tersebut kafir, maka wajib dia kafirkan. Nah, ini antum semua ini. Ini sudah lewat ini pembahasan ini. Ya, di kitab ini mengenai pembatal orang yang tidak sholat. Kan sudah pelajari. Maka wajib antum kafirkan orang yang enggak sholat. Kecuali antum sudah pelajari keduanya secara berimbang. Ya, yang tidak sholat, enggak kafir. Antum sudah pelajari secara mendalam berdasarkan mazhab ini, mazhab itu. Antum juga sudah pelajari di sini. Baru antum katakan, oh saya lebih condong yang ini. Silahkan. Ya. Tapi yang itu saya juga enggak tahu. Ya, enggak tahu, tahunya di sini. Orang yang enggak sholat itu kafir, sudah tahu. Wajib kafirkan. Ini siapa yang ngomong wajib mengkafirkan? Syekh bin Baz ini. Ya. Wa wajaba alaihi takfiruhu, kata Syekh bin Baz. Wajib bagi dia yang sudah tahu dalil-dalil orang yang enggak sholat itu mesti dikafirkan, wajib bagi dia untuk mengkafirkannya. Terus lanjut. Wa man syakka bi dzalika wa lam tadhhar lahu al-adillah wa ra'a annahu la yakfur kufran akbar bal kufran asghar fa hadha ma'dhurun fi ijtihadihi wa la yakunu kafiran bi dzalika. Baik, nah siapa yang ragu akan kekafiran orang yang enggak salat atau tidak nampak bagi dia dari ya, mengenai kekafiran orang yang tidak sholat. Dan dia justru berpandangan orang yang enggak sholat ini layak kufrun akbar, enggak kafir sampai dengan kufur akbar. Kalaupun kafir, kufrun asghar, kafir kufur asghar, berarti dia enggak mengkafirkan. Ya, maka orang seperti ini ma'dzurun fi ijtihadihi, diberi udzur, tidak dikafirkan. Siapa ini yang tidak dikafirkan? Yang tidak mengkafirkan orang yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Ya, taib. Wala yakunu kafiran bidzalik. Ya, wala yakunu kafiran bidzalik. Dia tidak kafir karena pilihan dia tadi. Nah, lanjut. Amma man ja'ala wujubah wa qala as-salatu ghairu wajibatin fa hadha kafirun 'inda al-jami'i wa man shakka fi kufrihi fa huwa kafirun. Taib. Adapun orang yang meninggal, yang menentang kewajiban sholat, semisal Elingiun, Kejawingiun, yang menyatakan sholat itu enggak wajib. Wa qala as-salatu ghairu wajibatin. Sholat itu enggak wajib. Yang penting ingat di hati. Ya. Ini aliran apa? Kejawen. Elingiun. Elingiun. Yang penting ingat di hati. Enggak wajib sholat itu. Dia menentang berarti. Fahada kafirun indal jami, maka orang seperti ini kafir menurut semua para ulama, enggak ada kesilap pendapat. Ya. Kufurnya orang-orang kejawen yang meyakini sholat itu enggak wajib, cukup di hati, itu semua ulama berpendapat dia kafir. Wa man syakka fi kufrihi, siapa yang ragu terhadap kekafiran si kejawen ini yang enggak meyakini sholat itu wajib, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Bahwa kafir, naudzubillah. Terus. Wa hakadha man qala inna az-zakata la tajibu aw jahada wujubaha aw siyama ramadhana jahada wujubahu. Fa hadha yakfur bi dhalik. Li annahu mukadzibun lillahi wa li rasulihi wa mukadzibun li ijma'il muslimina fa yakunu kafiran. Tayyib. Wahai kata demikian pula dengan orang yang menyatakan sesungguhnya zakat wajib, ya, dia menentang kewajiban zakat, ini diperangi di zaman Abu Bakar, ya, atau dia menyatakan puasa Ramadan, ya, itu enggak wajib, siam Ramadan jahada wujubahu, dia menentang kewajibannya, ya, maka orang tersebut kafir. Kenapa? Karena dia berarti mendustakan Allah Rasulnya, mendustakan ijma' kaum muslimin, maka dia kafir. Terus wa man syakka fi kufri fa huwa kafirun ba'da ma yubayyinu lahu ad-dalil wa yuwaddihu lahu al-amru yakunu kafiran. Wa man syakka fi kufrihi, wa man syakka fi kufrihi, wah, barang siapa yang ragu terhadap kekafirannya, kekafiran orang yang menentang wajibnya puasa, wajibnya zakat, terus fa huwa kafirun ba'da ma yubayyinu. Taib, maka dia kafir. Dia tidak dipotnat, aib disyak. Ya, disyak. Maka dia kafir setelah dijelaskan kepadanya dalil. Kepadanya itu kepada orang yang ragu tadi. Ya, disyak kepada orang yang ragu terhadap kekafiran orang yang menentang wajibnya puasa, wajibnya zakat. Ya, si pula menentang wajibnya zakat, wajibnya puasa. Si Alan gak mau mengkafirkan. Si Alan mengatakan, ya si Pulan kafir gak? Dia menentang wajibnya sholat tuh, wajibnya zakat, wajibnya puasa. Kata si Alan, oh gak kafir dia. Maka dia kafir ba'dama, tapi setelah, setelah dijelaskan kepadanya. Ya, ba'dama yubayyana, yubayyanu, dijelaskan kepadanya dalil. Ya, dalil dijelaskan kepadanya, kepada si syak, orang yang lagu tadi. Terus lanjut. Taib, dan perkara ini telah dijelaskan kepada dia, duduk perkaranya. Terus. Nah, namun dia tetap ngeyel, menurut saya si Fulan gak kafir. Maka dia kafir, ya, karena hal tersebut, kata Syekh bin Baz. Terus. Taib, karena dia ini mendustakan Allah dan Rasulnya dan mendustakan ijma kaum muslimin. Ah, barakallahu fikum. Terus lanjut, Fikri. Nugraha. Hah? Oh, dua-duanya sakit. Ayo lanjut, siapa Allah. Lanjut, Fikri. Baik, dan saya minta sudah berkata, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka seperti mereka, seperti orang kafir tadi. Al-imanu billahi huwa takfiru man kafaro bihi. Huwa takfiru man kafaro, jangan man kafaro, man kafaro bihi. Terus, nah, siapa? Iman kepada Allah adalah mengkafirkan orang yang kafir kepada Allah. Nah, itu maknanya. Terus, oleh karena itulah terdapat dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, siapa yang mentauhidkan Allah dan dia kufur kepada semua yang diibadahi selain Allah, maka terlindungilah harta dan darahnya, dan urusan dia nanti hisabnya, apakah dia jujur dalam imannya atau enggak, itu diserahkan kepada Allah. Terus wa yaqulu jalla wa ala fa may yakfur bi tawhid wa yu'min billahi fa qad istamsaka bil urwati baik. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang kufur kepada Tawgut, Tawgut itu maknanya banyak, kata Ibn Qayyim. Nah, namun ya makna yang umum yang disebutkan oleh Ibn Abbas, mau bidamin dunilah wa waradin, ya, segala yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Ya, siapa yang kufur kepada Tawgut, beriman pada Allah, ini syarat iman itu dua, kufur kepada Tawgut. Baru dia berpegang dengan tali yang kuat yang tidak putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Lanjut. Falabudda minal imani billahi wa tawhidihi wa ikhlas wal ikhlasi lahu. Wal imanu bi imani bi imani mukminina. Baik, maka harus beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah kepada Allah dan beriman dengan imannya kaum mukminin. Terus walabudda min takfiril kafirin alladziina balaghathum asy-syari'atu wa lam yu'minu al-yahudi wan nasara wal majusi wasyi'iyyin wa ghayrihim mimman yujadu al-yawma wa qabla al-yawmi mimman balaghathum risalatullahi wa lam yu'minu fa hum min ahli an-nari kuffarun. Baik, dari mana tadi Fikri? Ya, walaupun dari mengkafirin kafirin, maka harus mengkafirkan orang kafir. Alladzina balaghathum syariat, yang syariat Islam telah sampai kepada mereka, namun mereka tidak beriman. Semisal Yahudi, Nasrani, orang Majusi, orang-orang komunis. Ya. Bahkan Syekh Bin Baz menyatakan siapa yang meragukan kekafiran orang komunis, maka dia kafir. Bicara kesyubuhan. Ya. Siapa yang tidak mengkafirkan syu'iyyin, maka dia kafir. Ya. Komunis secara mutlak disebutkan oleh ulama dia kafir. Tidak ada satu ulama pun yang mu'tabar yang menyatakan, oh komunis ada yang enggak kafir loh. Nah. Haji Misbah, Tan Malaka, itu gimana? Kalau mereka komunis, mereka kafir. Mau Haji Misbah kayak, mau siapa kayak. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Paham sini? Jadi jangan dibuka. Ya, tafsir, oh ini bisa jadi enggak kafir, enggak kafir. Siapa ulama yang kayak gitu? Enggak ada. Ini karena ada sebagian orang yang mau mengurai apa yang tidak diurai oleh para ulama. Ya. Mau bergaya-gaya jadi kayak ulama. Allah musta'an. Bahaya ini. Enggak mengkafirkan komunis, dia kafir. Ya. Nah, ini. Terus lanjut. Dan yang lainnya. Pokoknya ini menyujud yujadul yauma, ya, daripada dari orang-orang yang kita dapati hari ini ataupun sebelum hari ini, ya, atau sebelumnya, dari orang-orang yang risalah Allah telah sampai kepada mereka namun mereka tidak beriman, maka mereka adalah ahlun nar, kafir. Kita mohon pada Allah keselamatan. Lanjut. Wasmillah al-yadzul lil muslimin an yuqaffiru wa yu'minu wa yusalli salawat. salawati ini pertanyaan Syekh bin Baz ditanya, apakah boleh bagi seorang muslim mengkafirkan seseorang muslim? Nah, ini muskil ini disebut muslim. Nah, yang dia enggak sholat, sholat lima waktu, atau dia mengolok-olok agama, la yusholli shalawatil maktubata aw istahza'a bil Qur'an, atau dia mengolok-olok Al-Qur'an. Lanjut Fikri. Apakah boleh ya Anda mengatakan kepada orang-orang semisal mereka ini, mereka adalah orang-orang kafir padahal mereka mengucapkan dua kalimat syahadat? Lanjut. Nah, kata Syekh, boleh kafirin dia. Wahai penanya, masyaallah. Terus anyukaf wakaf. Baik. Nah, kata Syekh, apabila didapati orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, namun dia mengerjakan ya amalan yang mengharuskan menunjukkan kekufurannya, maka orang ini wajib anyukaf wakaf, wajib dikafirkan. Terus. Nah, karena seorang muslim itu bisa kafir kalau dia melakukan sesuatu hal dari pembatal-pembatal keislaman. Lanjut. Baik. Maka orang yang ya bersyahadat mengucapkan dua kalimat syahadat, falisa maksuman, dia enggak masuk. Dia enggak terlindungi. Ya, dia enggak masuk dari terjatuh ke dalam perkara yang mengkafirkan. Ya, lanjut. Mata mujidaminu mukafirun kufrun bihi. Kafara bihi. Ah, bahkan kapan saja didapati dia melakukan amalan-amalan pembatal keislaman, maka dia kafir dengan hal tersebut. Lanjut. Baik. Dan kata Syekh, tidaklah orang yang ucapan seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu tidaklah menjadi pelindung bagi dia untuk dikafirkan. Ya, tidaklah dia jadi terlindungi untuk dikafirkan apabila didapati ternyata dia melakukan pembatal, salah satu pembatal di antara pembatal keislaman. Kama arafta ayyuhas sa'il. Ya, sebagaimana yang diketahui wahai sang penanya. Nah, baik, Pak Paris, baca Paris. Baik. Syekh bin Baz tanya, apakah boleh dikatakan kepada orang munafik, anta kafir, ente kafir wahai munafik. Siapa? Aw annahu kafir, atau si munafik ini kafir, boleh enggak? Gitu. Terus wajaba idza arafta annahu kafirun fa huwa kafir. Ah, kata Syekh bin Baz, kalau Anda tahu dia kafir, maka dia kafir berarti. Nah, terus munafiquna kufarun. Karena orang-orang munafik adalah mereka orang-orang kafir. Allahu fi haqqihim. Baik, Allah berfirman terkait mereka. Ah, sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak terbawah neraka dan engkau tidak akan mendapati penolong untuk mereka. Terus kaum munafikuna dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim. Ah, mereka adalah orang-orang munafik yang Allah beriman, yang demikian itu mereka dahulu beriman kemudian mereka kafir. Ya, maka ditutuplah hati mereka. Terus wa idza arafta annahu yukadzibu Allah wa rasulahu wa annahu Nah, kemudian kata Syekh, apabila Anda sudah tahu bahwa dia mendustakan Allah dan Rasulnya, dia mencela Allah dan Rasulnya, Anda sudah tahu dia mengucapkan hal tersebut, ya. Maka Anda katakan padanya ente kafir karena hal tadi. Wa tunkiru alaih, dan Anda harus mengingkari kekafiran dia tadi. Terus lanjut. Wasallu ila lahu yujadu ma'iya. Ma'i yujadu ma'i insanun sirrun 'ala tadbi sholati. Fa idza qultu lahu anta kafirun bisawi tarkika li sholati. Fa hal yashmaluni hadithu Rasuli sallallahu alaihi wasallam Man qala li akhihi al-muslimi ya kafiru. Wah, ini munadanya enggak perlu Allah sendiri. Ha. Terus pada ba'a bila ahaduhuma. Baik, terus wajau hat. Dilamar itu. Wajibuni. Baik, nah, Syekh Bin Bas ditanya. Syekh Ilalah. Beliau ditanya. Yujidu bayi insan. Syekh, ada orang yang bersama saya, Syekh. Musirun ala tarkis sholati. Dia terus-terusan enggak sholat, Syekh. Faidha kultullah. Kalau saya katakan pada dia, anta kafir. Ente kafir nih. Bisa babi tarkika li sholati. Karena kamu enggak sholat. Fahal yasmaluni hadis Rasul, apakah hadis Rasul kena ke saya? Gitu maknanya. Syamal yasmalu mencakup, apakah hadis ini mencakup saya? Artinya, apakah hadis Rasul kena ke saya? Sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yaqul, yang Nabi bersabda, man qala li akhihi muslim ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya yang muslim, ini muslim, ya, bukan kafir. Wahai kafir, maka kalimat tersebut akan kembali kepada salah satunya. Ini kalau mengatakan kepada saudaranya yang muslim. Wajihuni, berikanlah taujih, nasihat, wejangan kepada saya wahai syekh. Ya, sebenarnya sudah paham di sini ya. Antum pun sudah bisa ya. Kan yang enggak sholat berarti apa? Kafir. Berarti kena enggak di hadis ini? Siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir? Kena enggak? Enggak. Sama seperti tuduhan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan kaum muslimin. Kaum muslimin mana yang dikafirkan Syekh? Kuburiyur. Oh, kuburiyur kok bukan muslimin, musyrikin. Ah, itu ya. Saya barakallahu fikum. Ah. Terus lanjut Fikri. Siapa Fikri? Siapa Faris? Masya Allah, kata Syekh. Anda jika bertanya kepadanya, orang yang enggak sholat tadi, woi kafir, ya. Maka Anda shadiq, Anda benar, ya. Anda jujur, ala sahih, di atas kebenaran. Masya Allah. Ya. Ini kita ini sekarang ini alergi terhadap mengkafirkan, karena dua hal ini. Orang yang serampangan mengkafirkan kalangan khawarij, dan yang alergi mengkafirkan kalangan murjiah. Ya. Ini dua hal ini yang penyakit ini, penyakit umat. Khawarij yang serampangan mengkafirkan dan murjiah. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar yang bukan mukafirat, yang bukan pembatal keislaman. Murjiah bablas. Ekstrem kiri, ekstrem kanan. Ya, jadinya kita ragu, takut. Tapi barakallahu fikum. Baik, lanjut. Karena Rasul sudah mengkabirkannya. Rasul yang menyatakan alhamdulillah ibainana wa bainum shalah fa man tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Siapa yang mengucap itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut. Amal hadithu bila qala rajulu ya fihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma. Wal ma'na idza qala lahu ya kafiru wa laysa ahna bidzalika. Nah, ini. Adapun hadis, ya. Ya, hadis Idza qala ar-rajul li akhihi, apabila seorang berkata kepada saudaranya, dalam hadis yang lain ada al-Muslim. Kalau saudaranya yang Muslim, ya enggak? Mana ada saudara yang kafir? Karena innamal mu'minun ikhwatun. Kalau sama Muslim itu bersaudara. Wahai kafir, maka kalimat itu kembali kepada salah satunya. Maknanya jika dia berkata kepadanya wahai kafir, walaisa ahlan bidzalik, padahal saudaranya tidak layak untuk dikafirkan. Kenapa? Karena tidak terjatuh ke dalam pembatal kekufuran, pembatal keislaman. Lanjut. Amma idza kana ahlan bidzalika fainahu yabu'u biha huwa al-maqulu lahu. Tayyib. Adapun jika memang dia ya karena ahlan, si misalkan kita mengatakan kepada si pulan, ya kafir. Ya, si pulan itu memang layak dikafirkan. Fa innahu yabu'u biha huwa al-maqulu lahu. Maka kalimat al-maqul yang diucapkan, yang diucapkan itu apa? Wahai kafir gitu. Hah? Al-maqul itu maknanya yang diucapkan. Maka kalimat yang diucapkan kafir itu ya'ubu biha huwa, kembali kepada dia, si orang yang memang layak dikafirkan tadi. Paham di sini? Antum berkata kepada kuburiyun, eh kafir. Misalkan kalau berani. Kalau berani, eh kafir. Layak gak dia? Layak. Ya, disujud kepada makam sunan, makam wali, istiqosah situ, minta di situ. Antum lihat, bukan katanya-katanya. Ya. Kalau mengkafirkan itu, mesti jelas. Gak boleh ada kemungkinan ini, kemungkinan itu. Kalau cuma sekedar datang ke kuburan wali, belum tentu. Karena bisa jadi dia cuma meyakini kuburan wali tempat yang mustajab untuk doa. Dia doanya kepada Allah. Ini enggak syirik, bid'ah. Karena meyakini tempat itu mustajab, yang kedua ini adalah wasilah jalan menuju syirik akbar. Tapi kafir enggak? Belum, bid'ah mubtadi iya. Barakallahu fikum. Nah, untuk mengkafirkan itu mesti jelas. Enggak boleh ada kemungkinan ini, kemungkinan itu. Ya. Sama mengkafirkan orang yang mengolok-olok Islam itu jelas, nggak boleh ada kemungkinan ini, kemungkinan itu, ya secara sorohah dia mengolok, ya. Baik, nggak bisa kalau masih ada kemungkinan ini, kemungkinan itu. Ya. Lanjut lagi, Haris. Kata Syekh bin Baz enggak diragukan lagi. Ya. Wah, itu ada satu footnote yang kelewat ya. Udah belum? Hah? Oh, al-maqulullah, lihat itu footnote-nya. Ya, Nur al-Dar. Nur al-Dar. Ya, lihat itu hadis man kafara musliman faqad kafara kadzibun la asla lahu. Adapun hadis siapa yang mengkafirkan muslim maka dia kafir, ini dusta, tidak ada asal usulnya. Ya. Lanjut, Faris. Kama qala jalla wa ala wa ma aktsarun nasi walau harasta bil mu'minin. Wa qala jalla wa ala wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Baik, kata Syekh bin Baz enggak diragukan lagi. Mayoritas makhluk ini mereka adalah nanti masuk neraka. Atau yang minimal saja, yang minimal saja. Wal aqallu minhum, hanya sedikit saja di antara mereka masuk surga. Sebagaimana Allah berfirman wa ma aktsarun nas wala harasta bil mu'minin. Ya, mayoritas manusia itu tidaklah beriman, walaupun kaum bersemangat, mereka sangat antusias agar mereka beriman. Dan jika engkau mengikuti mayoritas orang-orang yang ada di muka bumi ini, yudilukan sabilillah, mereka justru akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Ya, lanjut. Wa amman qawlu bi anna jami'a ahlil ardi min nari, hadza kalamun ghabir. Nah, ada pun pernyataan yang menyatakan semua penduduk bumi ini di neraka semua, ini adalah kalamun batilun, kalam yang batil. Lanjut. Bahkan siapa yang beriman pada Allah, ya, beriman pada hari kiamat, maka dia adalah penduduk surga. Terus? Wa man kafaro. Jangan sampai man kafaro ya. Bahaya itu. Tahu artinya? Ya. Nah, yang dia penduduk neraka ialah yang kufur kepada Allah dan menyelisihi perintah Allah. Selesai pembatal ketiga, kita masuk ke pembatal keempat. Ya, masuk ke pembatal keempat di sini. An-Naqid Ar-Rabi. Ini juga nih pembatal keempat ini banyak orang alergi nih. Lagi-lagi Murji'ah dan Khawarij biang keroknya. Apa pembatal keempat ini? Ya. Terkait berhukum kepada Allah wajib, karena berhukum kepada Allah adalah ibadah. Ya. Karena berhukum kepada Allah dari ibadah. Karena hukum itu kembali kepada dua, rububiyah dan uluhiyah. Makanya enggak benar kalau ada taksim pembagian yang keempat tauhid, yang keempat tauhid hukumiyah. Enggak. Ya. Karena kita berhukum kepada Allah, berhukum dengan hukum Allah itu beribadah kepada Allah uluhiyah. Sedangkan hukum milik Allah itu adalah rububiyah. Milik hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah, maka itu adalah rububiyah. Ini alergi juga nih, kita ini kadang-kadang ini bahas ini sibuk, apa langsung merasa enggak enak. Kenapa? Karena biang kerok dua ini, Khawarij, satu lagi apa? Murji'ah. Murji'ah itu yang meletakkan totalitas kepada pemimpin, ketaatan, ketaatan totalitas kepada pemimpin. Mau pemimpin menyeru kepada kebaikan, keburukan, totalitas taat. Ini Murji'ah. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, Khawarij mengkafirkan pemimpin ya, karena pemimpinnya fasik, zalim. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan enggak boleh melawan pemimpin yang fasik, zalim sekalipun. Yang maksiat sekalipun. Selama mereka tidak terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Ini pemimpin muslim. Pemimpin muslim itu apa kategorinya? Yang pertama, yang berhukum dengan hukum Allah. Walaupun dia fasik, zalim, korupsi. Yang kedua, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, namun dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Terpaksa karena faktor politik, karena suap atau yang lainnya. Atau dipaksa. Dan dia tetap menyatakan hukum Allah yang terbaik. Hukum Thagut yang digunakan busuk, jelek. Dia tetap memprioritaskan menyatakan hukum Allah yang terbaik. Ya. Dan tidak menyatakan hukum Thagut dia final harga mati. Nah, kalau itu bahaya ini. Ya, sudah sering disebutkan di sini Syekh bin Baz menyatakan empat pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah ada empat hal. Tiga murtad berdasarkan ijma, satu selamat. Yang murtad itu yang apa? Yang tidak berhukum. Ini semua yang berhukum dengan selain hukum Allah. Yang pertama yang menyatakan apa? Hukum yang dia gunakan lebih baik pada hukum Allah. Ini ijma murtad dia. Enggak ada yang menyepakati, enggak ada yang menyelisih, kecuali ya kalangan Murji'ah, dolal, sesat. Yang kedua, yang mana? Yang menyatakan hukum yang saya gunakan dengan hukum Allah sama baiknya. Ini ijma murtad dia. Ya. Yang ketiga, yang menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum selain Allah jelek. Namun saya berhukum dengan hukum Allah, boleh-boleh saja. Berhukum dengan selain hukum Allah, boleh-boleh saja. Maka dia menghalalkan apa yang haram, murtad dia juga. Yang terakhir, yang selamat. Selamat apa? Selamat enggak kafir? Kafir juga, tapi kafir ke kufurun duna kufurin. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Maka Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, Syekh Al-Gunaiman menjelaskan duduk perkara perkataan Ibnu Abbas tafsir dari ayat "Man lam yahkum bighairi ma anzalallah." Ya. Siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, fa ulaika hum kafirun, maka mereka adalah orang kafir. Kata Ibnu Abbas kufurun duna kufurin. Yang mana itu? Yang tadi. Ya, yang dia tetap menyatakan hukum Allah yang terbaik. Hukum Allah, hukum yang digunakan jelek. Jadi terpaksa karena hawa nafsu dan nyali. Bukan karena menyatakan hukum tauhid yang digunakan harga mati, final, enggak bisa diganggu gugat. Kalau ada yang ganggu gugat kita gebuk. Barakallahu fikum. Ya. Nah ini baca ini penjelasan saya bekas. Baca. Setelah aku baca di sini, baca lagi dulu. Mau minta doa sama Allah. Nah, lihat penjelasan saya bekas. Minta tunjuk sama Allah. Ya, barakallahu fikum. Ini yang bicara yang kita bacakan kalam Syekh bin Baz. Bukan ustaz. Ya. Bukan level ustaz, tapi kalam Syekh bin Baz. Nah, bisa dipahami sini? Baik, barakallahu fikum. Itu prolog sebelum masuk pembatal utama. Prolognya aja panjang. Pendek. Panjang lama lagi. Nah. Anak Ibnu Rabi', pembatal yang keempat. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, berkata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Siapa yang mau lebih lanjut pembahasan ini, ada itu. Syekh punya risalah. Nanti insya Allah kita bacakan di Dauroh. Ada di silsilah Rosail yang belum kita bacakan. Mana togut? Wah, mantap itu. Ya, disyarah oleh Syekh Uzan. Ya, mantap itu. Tapi barakallahu fikum. Ahlus Sunnah enggak boleh alergi ya sama buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang alergi terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu, ha? Kuburiyun, musyrikun, itu yang alergi. Kok Ahlus Sunnah alergi? Ya. Ternyata sekarang yang alergi sama buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu dua. Kuburiyun, musyrikun, ya, dari pembela Ahmad Zaini Dahlan dan semisalnya, dan satu lagi. Kaum Murji'ah. Nah, kaum Murji'ah gerah, marah terhadap buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, terutama yang kayak begini. Nah, kita bacakan. Ar-Rabi, pembacaan yang keempat, mani'taqoda, barang siapa yang meyakini anna ghairu hadiyin nabi, bahwa selain petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu, lebih sempurna, lebih perfect min hadiyihi, daripada petunjuknya nabi. Dia meyakini petunjuk Amerika lebih sempurna daripada petunjuk nabi. Au hukma ghairihi ahsanu. Dia meyakini hukum selain nabi, hukum Belanda, ahsanu, lebih baik min hukmihi, daripada hukum nabi. Kallazi yufaddiluna hukma tawagit, seperti orang-orang yang lebih memprioritaskan hukum tagut. Hukum tagut kata Syekh bin Baz, nanti dijelaskan sini, setiap hukum yang menyelisihi syariat Allah, yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, demikian. Ya, ala hukmihi, dia lebih memprioritaskan mendahulukan hukum tagut daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Ini ijma para ulama. Paham sini? Ini ijma para ulama, dikecualikan tadi yang kufrun dan kufrin. Ya, Syekh Al-Bunaiman punya risalah khusus mengenai hal ini, bahkan ceramah khusus, muhadarah khusus mengenai hal ini di YouTube ada, pernah saya sharing di medsos. Ya, karena banyak murjiah ya mendompleng nama Ibnu Abbas yang menyatakan kufrun dan kufrin, kalau berhukum dengan selain hukum Allah hanya kufur asghar, tidak pada tempatnya. Ya, tidak pada tempatnya. Padahal kufrun dan kufrin itu gimana? Yang tadi terpaksa dia tetap meyakini hukum Allah yang terbaik. Bukan yang meyakini hukum Allah itu enggak cocok di negeri dia. Sudah enggak zamannya, berbeda. Dan yang sekarang yang layak adalah hukum Amerika, hukum Belanda. Oh, ini kufur, sepakat para ulama. Enggak ada yang menyelisihi, dan penyelisihan murjiah itu enggak dianggap. Penyelisihan murjiah tidak dianggap karena murjiah tidak dianggap. Ya, barakallahu fikum. Paham sini? Ah, Ihsan, baca Ihsan. Ajma'a. Baik. Kata Syekh bin Baz, para ulama sepakat bahwa siapa yang ya zaman dia ini menyangka atau meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Terus au anna hadiya ghairi rasuli sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hadiya rasuli sallallahu alaihi wasallam. Atau dia meyakini petunjuk selain petunjuk Nabi itu lebih bagus daripada petunjuk Nabi, maka dia kafir. Lanjut. Pokoknya amal qawaninu allati wada'aha an-nasu min ghairi istinadin ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa kulluha min wad'il bashari. Baik. Adapun qawanin, undang-undang, ude yang dibuat oleh manusia, min ghairi istinadin, tanpa bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka fakulluha min wad'il bashar, maka itu adalah produk buatan manusia, bukan hukum Allah. Lanjut. Maka enggak boleh bagi siapa saja yang muslim berhukum dengannya, dengan qawanin tadi. Walaisa ba'duha aula bitahakumi ilaihi min ba'din. Tayyib. Walaisa ba'duha. Domir hanya itu kembali ke mana? Domir hanya kembali ke mana? Qawanin. Dan bukanlah sebagian qawanin, apa tadi qawanin artinya? Undang-undang. Undang-undang dasar. Dan tidaklah sebagian qawanin itu aula, lebih bagus, lebih utama kalau berhukum dibandingkan dengan qawanin yang lainnya. Jadi sama, kata Syekh bin Baz. Mau undang-undang Belanda, undang-undang Amerika, undang-undang adat, undang-undang Irian, undang-undang Papua, ya. Undang-undang Turki, undang-undang Irak, undang-undang Syam, undang-undang Yordan, semuanya itu adalah kekufuran. Ya. Semuanya sama, bukan hukum Allah, hukum tagut. Ya. Lanjut. Jadi nggak ada yang utama. Jangan dipahami, semuanya sama. Nggak boleh untuk mengatakan undang-undang Belanda lebih bagus dibanding dengan undang-undang Amerika, dibanding dengan undang-undang komunis. Sama semua, kata Syekh bin Baz, laisa ba'duha aula bitahakumi ilaihi min ba'din. Terus lanjut. Kullaha min hukmil jahiliyah. Nah, karena semuanya itu adalah hukum jahiliyah. Wa min hukmit tawuti alladhi hadzarallahu minhu. Taib, dan itu semua adalah hukum tagut yang Allah telah mentahzir darinya, memberikan peringatan dari hukum tagut tadi. Terus wa musibah nasaba. Ar-rohbata bittahakumi ilaihi. Taib, dan Allah telah menisbatkan, menyandarkan kepada orang-orang munafik bahwa orang munafik ini rohbah fitahakum. Ya, rogi bayar gabu fi, maknanya apa? Senang, suka. Ya. Dan Allah telah menyandarkan kepada orang-orang munafik bahwasanya orang munafik itu senang, suka berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, dengan undang-undang selain Allah. Terus lanjut. Kama qala ta'ala alam taru ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna ayyata hakamu ila taghuti wa tayyib. Ya. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menyangka mereka beriman, telah beriman kepada apa yang telah engkau turunkan, yaitu kepada Al-Qur'an, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada sebelum kau. Perhatikan ayat ini. Yuridu ayyatahakamu ila tagut. Mereka ingin berhukum dengan hukum tagut. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan syarah Fadlul Islam, mereka baru ingin, belum melakukan. Baru ingin, belum berhukum. Mereka ingin berhukum dengan hukum tagut, kata Syekh Fauzan, mereka sudah kafir. Yuk kita bikin undang-undang, yuk. Ambil, kita adopsi dari Amerika untuk, ya, sebagai pedoman bernegara. Baru ingin aja udah kufur. Nah, gimana melaksanakan? Nah, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Yuriduna ayyatahakum ila tagut. Terus yuridu ayyakfuru bihi Taib, padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur, untuk kufur kepada taubat, sebagaimana Allah firmankan tadi, "Fa may yakfur bi taubat wa yu'min billah." Siapa yang kufur pada taubat dan beriman pada Allah. Terus, setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Lanjut. Jika dikatakan pada mereka, "Ta'alau, kemarilah kalian kepada apa yang Allah turunkan, kepada apa yang diturunkan kepada Rasul, kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasul, itu Al-Quran, hadis." Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududan, maka engkau akan lihat kaum munafikun akan menghalangi ya dari jalan engkau, dari berhukum kepada engkau wahai Nabi. Mereka menghalangi dengan ya dengan sungguh-sungguh. Terus la yajuzu li ahli islami ay yatashabahu bi a'da'illahi al-munafiqina bitahakumi ila ghairillahi wasuduni an hukmillahi wa rasulihi. Baik. Ya, la yajuzu li ahli islam, kata Syekh, maka seorang muslim itu enggak boleh ya menyerupai musuh-musuh mereka, musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang munafik yang berhukum kepada selain hukum Allah dan menghalangi manusia dari berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya. Ya, kita jangan sampai berhukum dengan selain hukum Allah dan jangan sampai menghalangi manusia berhukum dengan hukum Allah. Nah, ini kalau dibahas, ya pembahasan apa? Pembatal Islam keempat. Ada yang gerah. Ini kan gerah terus kemudian langsung ini enggak usah dibahas. Wah, ada yang gerah. Ini kok kayak munafikun. Munafikun itu sifatnya Allah ceritakan, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila wa ila rasul. Apabila dikatakan pada mereka, "Kemarilah kalian, kita mengamalkan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, itu Al-Quran dan Hadis," maka engkau akan melihat munafik akan menghalangi ya dari engkau dengan sesungguhnya, dengan sejadi-jadinya. Ya, barakallahu fikum. Terus lanjut, Ihsan. Maka setiap hukum yang menyelisih syariat Allah, maka dia adalah hukum jahiliyah. Ya, pelaku riba, pencuri harus dipotong, diselisihi, maka itu hukum jahiliyah. Lanjut. Qala subhanahu apa hukmal jahiliyah yabghun. Allah berfirman, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Terus akhbara subhanahu anna al-hukma bi ghairi ma anzalallahu kufrun wa dhulmun wa fiskun. Baik, dan Allah mengabarkan bahwa berhukum dengan ya dengan selain apa yang Allah turunkan ya, maka itu adalah kekufuran, kezaliman, kefasikan. Lanjut Isan. Al-hadara min al-hukmi bi ghairi ma anzalallahu wal bara'ata minhu. Lanjut. Wal mubadarata ila hukmi Allahi wa rasulihi wan shiraha as-sadri bihi wa taslima lahu. Baik. Ya. Wa hadhihi al-ayat wa ma jaa'a bi ma'naha ayat-ayat ini yang menerangkan ya barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ya, siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir dan semakna dengannya tujibu 'alal muslim, maka mengharuskan bagi kaum muslimin al-hadhara ya, untuk mewaspadai min hukmi bi ghairi ma anzalallahu. Mewaspadai berhukum dengan selain hukum Allah wal bara'at minhu. Ya, dan dia mesti berlepas diri darinya. Wal mubadarata ila hukmillah wa rasulih. dan dia mesti bersegera untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Wan syirahas sadri bih, dan mesti berlapang dada dengan hukum Allah dan Rasulnya. Wa taslima lahu, dan dia mesti berserah diri kepadanya. Baik, berikutnya di sini ya ada pembahasan dengan judul hukmu man lam yardha bitahkimi syar'illah. Hukum terkait orang yang tidak ridho dengan ya berhukum dengan syariat Allah. Ya. Ya, taib. Misal ya kekhilafahan, ini hak. Ya. Namun lagi-lagi ada dua kelompok yang grecokin. Satu pertama kalangan mubtadiun, ya, ahli bidah dari kalangan HTI. Mereka ini gencornya tiap hari khilafah-khilafah. Solusi apa aja khilafah-khilafah. Main bola kalah solusi khilafah. Khilafah-khilafah. Ya. Taib, itu khilafah betul itu ditegakkan. Betul, betul, betul. Namun terkadang mereka tidak menempatkan pada tempatnya. Sehingga orang-orang jadi alergi. Yang kedua, yang memang betul-betul alergi. Dari kalangan kufar, sekuleris, pluralis, nasionalis. Yang mereka ini anti dengan khilafah-khilafah. Ya, anti dengan khilafah. Maka orang yang anti dengan khilafah-khilafah, mereka maka adalah kufar. Orang-orang kafir. Nah, ini penyebabnya dua ini. Orang-orang kafir ini dan semisal HTI ini yang salah. Ya, jadinya keliru dalam penempatan. Ya, barakallahu fikum. Jadi ada kaum muslimin, ya, taunya isu khilafah, isunya HTI. Allahumma musta'an. Ya, padahal itu adalah hak. Itu adalah al-haq. Nah, ayo baca berikutnya. Siapa? Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala hukmu man lam yata bitahkimi syarillahi wa qala man minamujudi adalati ala lami da'wati ila qawmiyati al-arabiyyati an yuqala inna da'wata ilaiha wa takatula hawla rayatiha yufdi terus mujtama'i wala budda ila rabbi hukmal qur'ani wa rabbi hukmi wala budda ila rabbi hukmil qur'ani li'anna al-qawmiyina ghairul muslimin khabarnya bukan ghair tapi lan terus khabar annanya li'anna al-qawmiyina ghairul muslimin lam yardaw tahkim al-qur'ani fa yujibu dhalika bidza Lizu'ama. Raymond belum siap baca ini kayaknya. Terus Lizu'ama idul qawmiyati An yattakhidu ahkaman Wad'iyatan Tukhalifa. Kenapa mansub? Memangnya hukmal Qur'ani hatta yastawiya mujtama' al-qawmiyati fi tilkal ahkami. Hasbuk cukup. Ini enggak siap membaca. Ya. Syekh bin Bas berkata, min al-wujud allati 'ala butlan ad-da'wati al-qawmiyati 'ala al-arabiyyah, di antara aspek-aspek yang menunjukkan batilnya dakwah seruan ya nasionalisme Arab ya. Ini Arab ya, jadi mereka memang ada tuh namanya pan Arab, berbagai negara Afrika Utara, Libya, Tunisia, Maroko, Mesir, dan yang ada di Jazirah Arab bikin pan Arab ya. Ini dikritik habis-habisan oleh Syekh bin Baz ya, seruan nasionalisme Arab. Ya, di antara sisi batilnya ialah dikatakan inna da'wata ilaiha, sesungguhnya menyeru kepada nasionalisme Arab ini juga kena kita nih, Islam Nusantara nasionalis Ya, seruan kepada nasionalis, ya, sikap nasionalisme, paham nasionalisme. Wa takatul, takatul itu mana tajammu. Dan mempersatukan, ya, umat atau masyarakat di atas payung nasionalis. Haula royatiha, ya, di sekitar bendera, di bawah naungan bendera nasionalis tadi, itu yufti bil mujtama'i, itu akan menghantarkan masyarakat, wala budda, ini pasti akan menghantarkan masyarakat ila rafdi hukmil Quran, untuk menolak berhukum kepada Al-Quran. Kita kalau diajak kepada sikap nasionalis pasti akan menolak. Belum apa-apa, lihat assalamualaikumnya diganti salam Pancasila, jabat tangan diganti pakai salam alay gini, nah, atau yang diajarin nenek-nenek itu, nah, gimana salamnya? Wah, antum nggak tahu ya, dia mendemonstrasikan dia, nah, begini kan, salam Pancasila, ya Allah, ya. Terus assalamualaikum diganti salam Pancasila, kalau lagi mukadimah ceramah rapat, ya mesti lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Assalamualaikum. Terus salam lintas agama, salam kekufuran. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu itu, ya, minta perlindungan kepada Trimurti, dewa, tiga dewa Hindu. Namo Buddhaya, ya, memuji Siddhartha Gautama. Apa arti namo Buddhaya? Terpujilah engkau wahai Buddha. Salam sejahtera. Na'udzubillah. Kalau tahu artinya masih mengucap ini tuh, apa arti? Apa maknanya? Kufur. Kufur. Belum apa-apa aja udah kufur duluan. Belum apa-apa aja udah kufur duluan. Ini seruan kepada sikap nasionalis, ini akan membawa masyarakat menolak Quran. Kenapa? Li'anal qawamiyin. Ya, karena kaum nasionalis yang ghairil muslimin, yang bukan muslim, lan yardau tahkim al-Quran, mereka enggak ridho dengan berhukum dengan Quran. Lihat, pada perembukan pembentukan Pancasila yang diusung oleh kaum nasionalis, Bung Karno dan beberapa tokoh kaum muslimin, dikhianati kaum muslimin. Piagam Jakarta 7 poin kalimat dihapus. Kenapa? Karena kaum nasionalis dari agama lain enggak ridho. Wah, setuju nih. Kalau ini ada disebutkan 7 butir kalimat ini, kita misahin diri dari Indonesia. Akhirnya kaum nasionalis yang lain, ya udah dah, sepakat dihapus. Kaum muslimin dikhianati. Padahal yang berperan kaum muslimin. Kalau kaum kafirin gak punya peran dalam kemerdekaan, bahkan mereka berada di pihak Belanda, mereka lah jongos-jongos Belanda. Gak ada sejarahnya pahlawan perang kemerdekaan itu dari kaum non muslim, gak ada. Oh, ada Kristina Martiahahu, itu muslimah, diganti sama mereka Kapiten Patimura, itu muslim, bukan obet. Singa Mangaraja juga itu muslim, ya. Kapiten Patimura itu bukan obet, kok obet, ambon kafir. Itu muslim. Tabarakallahu fikum. Yang ada lihat di Solo, yang mereka Kristen sejak, bahkan agama Kristen dibawa oleh penjajah, oleh Portugis, oleh Belanda, mereka pro ke penjajah. Lihat etnis Tiongkok di Jawa, di Jogja, sampai Sultan kesel sama mereka. Ketika Belanda mau angkat kaki di Indonesia, mereka demo supaya Belanda jangan angkat kaki. Karena merasa satu agama, satu kepentingan, satu musuh kaum muslimin. Sampai akhirnya Sri Sultan kesel sama mereka, mereka enggak diizinin punya tanah sejengkal pun sampai hari ini di Jogja. Alhamdulillah. Karena Sultan tahu mereka ini adalah parasit, parasit. Ya barakallahu fikum. Mereka nggak punya saham, kaum muslimin yang punya saham atas kemerdekaan. Mereka bergerecokin aja. Gerak mau merdeka tiba-tiba gabung. Wah, pura-pura pakai baju nasionalis. Ya. Pakai baju nasionalis. 7 poin Piagam Jakarta dihapus. Ini dia. Ini, benar enggak kata Syekh Bintas? Benar enggak? Kalau kalau kita nih mau di satu naungan nasionalisme, itu akan membawa kita untuk tidak untuk meninggalkan Quran. Makanya kata Syekh Shalal Fauzan, kaum nasionalis murtadun. Di kitab Ad-Durus fi Syarah Nawakidul Islam yang kita baca tahun lalu di sini. Untuk masih ingat ketika Syekh Shalal Fauzan ditanya kaumiyah, Almania, kaum sekulerisme, nasionalisme itu apa? Kaum nasionalis sekularis mereka adalah murtadun. Ah ini barakallahu fikum. Ya. Wa yujibu dhalika, maka hal ini akan mengharuskan liswa amail qaumiyati, mengharuskan para pembesar pentolan kaum nasionalis ayat takhidhu ahkaman wad'iyatan, untuk menjadikan hukum-hukum positif buatan manusia tukhalifu hukmal qur'ani, yang menyisih hukum Quran, hatta yastawiya mujtama, hingga akhirnya masyarakat itu sama. Ya. Hatta yastawiya mujtama'al qaumiyah fi tilkal ahkam, masyarakat nasionalis itu sama dalam hukum-hukum tersebut. Nah, ini sahih enggak? Terjadi enggak? Terjadi. Piagam Jakarta digagalkan oleh makar kaum nasionalis. Terkhianatilah para kiai, para pejuang kemerdekaan, dikhianati. Belajar sejarah. Ya, belajar sejarah. Barakallahu fikum. Ya, dikhianati. Umat Islam itu sudah bersama. Maka kalau ada yang bilang umat Islam di Indonesia toleransi dong, itu enggak tahu diri itu yang ngomong. Ya, udah mereka capek bi amwalihim wa anfusihim wa auladihim. Wah. Berjuang semua itu keras semua demi mengusir penjajah. Ya, penjajah Nasrani, ya sama tuh kita sebutnya penjajah Nasrani karena enggak ada namanya penjajah Muslim. Penjajah Kristen, Katolik, ya, diusir oleh ya, para pejuang kita, pejuang kemerdekaan Islam, diusir, ya, berjuang kemerdekaan mau dapat, tiba-tiba kucuk-kucuk orang yang nggak pernah megang bedil, tawan tuh orang nggak pernah megang bedil, siapa itu? Itu presiden antum yang pertama. Yang seumur hidup ini gak pernah megang bedil, dialah yang digadang-gadang ahli diplomasi bla bla bla bla bla bla bla. Seumur hidup gak pernah megang bedil, gak kayak Bung Tomo, gak kayak Pangeran Diponegoro, gak kayak Imam Bonjol yang betul-betul fight dengan orang-orang kafirin. Seumur hidup gak pernah megang bedil, gak kayak Pak Harto. Pak Harto gitu-gitu megang bedil melawan kafirin penjajah. Tiba-tiba dia ini orang nasionalis. Emang gak jelas beragamanya. Makanya jangan heran kalau dia muji-muji komunis. Jayalah PKI, jayalah PKI, jayalah PKI. Dalam HUT PKI 65 di Senayan. Jangan heran. Makanya gak jelas. Ya. Itu bangga? Bangga sama beliau? I'm not proud. Gak ada prot kepada dia. Gak ada kebanggaan. Ada barok. Lepas diri. Tapi barakallahu fikum. Lihat. Kaum muslimin dikhianati. Mereka bilang kaum muslimin belajar toleransi. Dari kita mayoritas mereka seuprit. Kita gak ganggu mereka. Gak bunuh mereka. Sampai mereka jadi banyak. Mereka songong, belagu, ngeledekin kita kadrun. Kita dibilang anti toleran. Intoleran, kalau kita gak toleran dari awal mereka udah mati, dan mereka yang nyontohin, lihat kaum muslimin minoritas di Bosnia, di Rohingya, di Uyghur habis, di India habis, ya kafirin yang mencontohkan, muslimin enggak. Ya gantian bacanya, siapa yang siap ini? Yudi, siap gak baca? Ayo baca, Yudi. Wa qad sarraha al-katsiru. Baik. Dan banyak dari mereka kaum ya. Siapa itu? Kaum nasionalis yang telah menjelaskan dengan nyata hal ini, penolakan terhadap hukum Allah. Itu jelas-jelas nyata itu. Coba kalau ada di anggota di DPR dewan ini yang menyerukan undang-undang yang berselaras dengan syariat, yang menolak siapa? Partai setan itu, nasionalis itu. Partai-partai setan nasionalis. Ya, enggak tahu. Tahu enggak? Seorang mukmin itu jangan lugu-lugu banget lah. Tahulah minimal dikit. Ya, kalau ada penyeruan, seruan, ayo berhukum tentang pornografi, pendidikan Islam, dan yang lainnya yang berselaras dengan hukum Islam, ya, yang kepanasan, yang pasti menolak, itu partai setan itu. Partai setan itu yang paling terdepan. Dan mereka itulah kaum nasionalis. Ya, mereka itu yang bangga. Kami Indonesia, kami Pancasila, kami Indonesia, kami Pancasila. Pancasila mau dirubah sama dia. Dari Pancasila jadi Eka Satu. Kita dan yang Maha Esa jadi ketuhanan yang berkebudayaan, syirik entar. Ya, mau harum saji kebudayaan, ketuhanan Allah Ustaz. Lanjut, Suci. Wahada wal fasad. Wahada wal fasad al-azim. Taib inilah kerusakan yang besar. Lanjut. Wal kufru al-mustabayyanu. Hah? Mustabayyanu. Kufru al-mustabinu. Taib, dan ini ada kekufuran yang terang benderang. Terus. Taib, dan kemurtakan yang safirah. Dia itu safirah apa namanya? Baca suci. Footnote nomor 2. Taib, kekufuran yang zahirah, yang nyata. Terus. Wa qala aidan fi man faddala qawanina 'ala syar'i. Taib. Dan Syekh bin Bas juga berkata terkait orang yang lebih mengutamakan berundang-undang, undang-undang buatan manusia, undang-undang positif ala syar'i dibandingkan syariat. Terus hada kafaruhu, hada kufruhu, hada kufruhu zahirun. Taib, maka kekufuran orang ini nyata, kata Syekh bin Bas. Lanjut, kama qala ta'ala, kama qala ta'ala, bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma fima qadaita wa yusallimu taslima. Baik, Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minu, maka demi Rabbmu mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau hakim fima syajara bainahum, terkait perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait, kemudian mereka tidak mendapati ada haraj, ada keberatan di diri mereka terkait qadaita, perkara yang kau putuskan wahai Nabi, dan mereka berserah diri. Terus taib, apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Terus hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang ya, beriman, meyakini. Lanjut. Qala ta'ala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Baik, dan siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang kafir. Terus baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya, barang siapa yang berhukum, ya, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Terus Allah Ta'ala berfirman, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang fasik. Nah, Syekh Anwar, baca Anwar. Masya Allah. Anwar, galak banget Anwar. Oh, Syekh Bin Baz yang ngomong ya. Kirain antum ini, insyaallah. Ya, kata Syekh Bin Baz, "Kullu daulatin la tahkumu bi syar'illah." Setiap negara yang tidak berhukum dengan syariat Allah, wala tasna'u li hukmillah, tidak mau tunduk kepada hukum Allah, wala tardahu, enggak ridho, dia enggak mau ridho, enggak mau legowo menerima hukum Allah. Fahiya daulatun jahiliyatun kafiratun, maka dia adalah negara jahiliyah kafirah, negara kafir, ya. Baik, terus lanjut. Maka dia negara zalim, fasik berdasarkan ayat-ayat yang muhkamat ini, yang tadi semua. Wa man lam yahkum bi ghairi ma anzala Allah. Ayat-ayat yang muhkamat yang jelas terang benderang, yang tidak ada multi tafsir, yang menunjukkan maknanya yaitu. Nah. Terus lanjut. Bugduha. Baik, maka wajib bagi setiap orang Islam bugduha, untuk membenci negara itu, ya. Wa mu'adatuha, memusuhinya. Billah, karena Allah, ya, di jalan Allah. Terus muwaddatuha, wa muwalatuha, hatta tu'mina billahi wahdahu. Baik, dan haram bagi setiap orang Islam untuk mencintai negara tersebut, berloyal kepada negara tersebut hingga negara tersebut beriman kepada Allah Taala semata. Terus watuhkima syariatahu, dan negara tersebut, ya, berhukum atau, ya, menjadikan syariat sebagai hukumnya. Terus watardo dan ridho dengan hukum Allah tersebut, laha wa alaiha. Apa maksudnya laha wa alaiha? Ya, apakah hukum Allah tersebut laha, menguntungkan dia, wa alaiha, atau merugikan dia? Itu maksudnya, ya, yang menguntungkan dia atau yang tidak menguntungkannya, laha wa alaiha, itu maksudnya. Terus lanjut. Ya amadun ala dhahiriha fala yajuzu lil muslimina ayyakhruju an syari'atillahi. Baik, adapun firman Allah, fala warabbika la yu'minun, maka demi Rabbmu wahai Nabi, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kau hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Nah, ayat ini kata Syekh umum berdasarkan dohirnya yang nampak dari ayat ini. Maka tidak boleh bagi semua kaum muslimin untuk keluar dari syariat Allah. Terus lanjut. Bal yajibu alaihim an yuhaqqimu syar'allahi fi kulli syai'in. Baik, bahkan wajib bagi mereka, ya, untuk menjadikan syariat sebagai hukum fi kulli syai'in, dalam segala hal. Terus fima yata'allaqu fil ibadati wa fima yata'allaqu bil muamalah. Apakah itu yang berkaitan dengan ibadah ataupun muamalah? Ya, muamalah perdagangan, ya, terus, ya, jual beli dan yang lainnya. Terus wa fi jami'i syu'unid diniyati wa dunyawiyati. Taib, dan semua urusan duniawiyah, ya, dan agama dan duniawi. Terus di kauniha ta'ummu al-jami'i. Jami'ah. Taib, karena, ya, status hukum Allah ini mencakup semua aspek. Lanjut. Baik, oleh karena itulah Allah berfirman, maka demi Rabbmu wahai Nabi, mereka tidak beriman. Terus yakni annasa minal muslimina wa ghairihim. Ya. Itu kaum muslimin dan selain mereka. Boleh juga oke rohum kalau matupnya ke anas. Terus ada yang hakimuka, yakni Muhammad dan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hingga mereka menjadikan kau hakim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terus badalika bidahkini Sallallahu Alaihi Wasallam halu hayati watahkimi sunnatihi ba'da wafatihi. Baik, yaitu dengan berhukum kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, dan berhukum dengan sunnah beliau setelah beliau wafat. Siapa? Niko, baca Niko. Niko, Niko. Ayo, enggak kedengeran suaranya. Aduh, ngana enggak kedengeran. Apa itu? Ulang. Fatahkimu. Fatahkimu sunatihi wa takimu lamma lima. Unzila Al-Qur'an wa sunnah. Baik, maka berhukum dengan sunnah beliau itu berhukum kepada apa yang diturunkan kepada beliau berupa Al-Qur'an dan sunnah. Terus baik, fima sajar bainahum terkait perkara yang mereka selisihkan, fima tanazza'u fi, yang perkara yang mereka ributi, yang selisihkan. Lanjut. Hadza wa wajibu 'alaihim ayuhaqqimu al-Qur'ana al-Karim. Baik, hadza wa wajibu 'alaihim ayuhaqqimu al-Qur'ana al-Karim. Ini yang wajib bagi mereka untuk menjadikan, untuk berhukum dengan Qur'an yang Al-Qur'an al-Karim. Terus berhukum kepada Rasul wa fi hayatihi dalam ketika dalam masa hidup beliau wa ba'da wafatihi ataupun setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnatih dengan mengikuti sunnah beliau allati hiya bayanul Qur'an yang sunnah beliau adalah penjelasan dari Al-Qur'an Karim wa tafsirun lahu tafsir dari Al-Qur'an Karim wa dalalatun ala ma'anihi dan yang menunjukkan kepada makna-maknanya. Terus apa lagi? Udah aneh. Habis belum? Belum. Kalau Bapak Ardi mau baca gak? Ya. Betul. Al-Qudu summa la yajidu fi anfusihim harujan mimma fadoita wa yusallimu taslima fa ma'nahu annahu yajibu aitan saruha sudurihim suduruhum dihukmihi. Baik. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Kemudian kata Allah ketika mereka berhukum dengan hukum Nabi, mereka tidak mendapati ada haraj, ada keberatan, kekekian, ketidaksenangan di hati mereka terkait apa yang kau putuskan wahai Nabi, dan mereka berserah diri. Maknanya ya yajibu an tansyariha sadru suduruhum. Mereka wajib, mereka mesti berlapang dada dihukmi terkait terhadap keputusan Nabi, keputusan syariat. Terus wa alla yabqa fi sudurihim harajun fa'il dari yabqa harajun mimma qada bihukmihi. Tayyib. Wa la yabqa fi sudurihim harajun, dan tidak ada haraj keberatan di dada-dada mereka mimma qada, ya, terkait apa yang beliau putuskan dengan hukumnya alaihi salatu wassalam. Terus karena hukmahu wal haqqu alladzi la raiba fihi. Tayyib, karena hukum beliau adalah kebenaran yang tanpa ada keraguan lagi. Lanjut. Ah, itulah hukum Allah azza wa jalla. Lanjut. Wal wajibu at-taslimu lahu wan sarahu wan syirah wan sirahu wasadru. Ah, wan syirahu sadri mudhofun ilaihi. Wan sirahu sadri bidzalika wa'adamul haraji. Wa'adamul haraji. Baik. Maka yang wajib adalah berserah diri kepada hukum Allah tadi, berlapang dada dengan keputusannya, dan tidak ada keberatan. Ya. Rahman, akmil. Terus. Bal. Bal alaihim an yusallimu lidhalika tasliman kamilan ridha bihubbillahi wa ithminanan ilaihi. Ah, bahkan wajib bagi mereka untuk berserah diri tasliman maupun mutlak. Ya, berserah diri dengan sebenarnya. Kamilan terhadap hukum Allah tadi secara sempurna, ridha dengan hukum Allah dan merasa tenteram tenang dengan keputusan hukum Allah tadi. Ya, lanjut. Hadza huwa al-wajib 'ala jami'il muslimina fi ma shajara bainahum min da'awa wa khusumatin. Jadi inilah yang wajib bagi setiap kaum muslimin terkait perkara yang mereka persisikan untuk berhukum dengan hukum Allah. Apakah itu dakwah, tuduhan-tuduhan atau klaim-klaim atau khusumat, pertikaian-pertikaian. Terus sawa'an kanat muta'alliqatun muta'alliqatan bil ibadati au bil amwali au bil ankihati au at-talaqi au bi ghairiha min syu'unihim. Baik, sama apakah itu berkaitan dengan perkara ibadah, ya? Perkara ibadah, perkara harta, pernikahan, perceraian dan yang lainnya dari segala macam problematika mereka semua. Terus wa hadzal imanul manfi huwa aslul iman billahi wa rasulihi binisbati ila tahkim asy-syari'ati wal ridha biha wal iman bi annaha al hukmu bainan nas fala budda min hadza. Inilah iman, iman yang mesti dinafikan. Yaitu apa dinafikan? Yaitu mesti menafikan berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, inilah iman yang aslul iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau ini ya disandarkan kepada yaitu dari sisi berhukum dengan syariat, ridho dengan hukum syariat, mengimani bahwasanya inilah hukum yang tepat yang dilaksanakan di tengah masyarakat dan harus ya mengimani hal ini. Cukup ya. Bismillah 10 ini. Ya, nanti insyaAllah kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma.